Itulah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, ahabbuddin ilallah alhanifiyyatu as-samhatu. Agama yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah agama yang lurus lagi mudah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, lurus dalam tauhid dan mudah dalam amalannya. Agama yang paling lurus tauhidnya adalah Islam. Agama yang paling mudah untuk diamalkan juga Islam. Qala wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu qala. Selanjutnya Syekh Muhammad mengutip riwayat lain, kali ini dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, alaikum bisabili was sunnah. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sabil dan sunnah. Sabil yang dimaksud adalah Islam. Sabil yang dimaksud adalah Islam. Persis seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u. Kata Allah, dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah jalan ini. Kata Ubay bin Ka'ab, alaikum bisabil, hendaknya kalian berpegang teguh pada sabil, jalan yang dimaksud adalah Islam. Was sunnah, dan sunnah. Fa innahu laysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahmana fa fadat 'aynahu min khasyatillah fatamassahu an-nar. Karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba pun yang berada di atas sabil, berada di atas Islam dan sunnah, kemudian ingat Allah, lalu berlinang kedua matanya karena takut kepada Allah, akan disentuh oleh api neraka. Walaysa min 'abdin 'ala sabilin wa sunnatin dzakara ar-rahman faksha'arra jildahu min khasyatillah illa kana mithlahu kamathali syajaratin yabis. Kamathali syajaratin yabis waraquha fahiya kadhalik idh asabat harihun fatahat anha waraquha illa tahatat anhu dhunubah kama tahata an hadhihi syajara waraquha wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnatin khairun min ijtihad fi khilafi sunnah wa sabil. Kemudian laisa min abdin, tidak ada satu hamba pun atau seorang hamba pun yang berada di atas Islam dan sunnah, kemudian ingat Allah, lalu merinding kulitnya karena takut kepada Allah, melainkan perumpamaannya seperti sebuah pohon yang daunnya mengering. Pohon itu tetap dalam keadaan seperti itu hingga ada angin yang menerpanya. Ketika ada angin yang menerpanya, maka jatuhlah daunnya dari pohon tersebut. Maka si hamba yang berada di atas sunnah dan sabil itu juga berguguran dosa-dosanya. Persis seperti bergugurannya daun-daun yang kering tadi dari pohonnya. Apa yang disampaikan tadi? Yang pertama, tentang seorang hamba yang berada di atas Islam dan Sunnah, kemudian ingat Allah, lalu berlinang air matanya karena takut Allah, dia disebutkan enggak akan tersentuh oleh api neraka. Ini gambaran tentang keutamaan berpegang teguh di atas Islam dan Sunnah. Demikian juga setelahnya, bahwa hamba yang seperti itu keadaannya, yang teguh di atas Islam, kokoh di atas Sunnah, ingat Allah, merinding kulitnya karena takut kepada Allah Azza wa Jal, perumpamaannya seperti sebuah pohon. Perumpamaannya seperti sebuah pohon yang daun-daunnya sudah mengering. Pohon itu ketika diterpa angin, maka daun-daunnya berjatuhan. Demikian pula, persis seperti dosa-dosa yang ada pada si hamba tadi, berjatuhan. Ya. Karena keutamaan berpegang di atas Islam dan Sunnah. Qala wa inna iqtisadan fi sabilin wa sunnah khairun min ijtihad fi khilafis sunnah wa sabil. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya sederhana di atas Islam dan Sunnah itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam penyelisihan terhadap Sunnah dan terhadap Islam. Ini riwayat yang disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab, sekali lagi menjelaskan tentang fadlul Islam, keutamaan Islam. Jadi seorang muslim itu adalah orang yang sesungguhnya banyak keutamaan pada dirinya. Apapun yang diamalkannya akan memberikan faedah, kemanfaatan yang besar kepadanya. Qala wa an Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu qala, ya habadha naumul akhyas wa iftaruhum, kaifa yagbanuna sahral hamqa wa sawmahum, walam ithqalu dharratin min birrin ma'at taqwa wa yaqinin a'zamu wa afdalu wa arjah min amthalil jibal ibadatan minal mubtarrim. Berikutnya, riwayat yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh Muhammad dalam Fadlul Islam adalah riwayat dari sahabat Abu Darda. Beliau mengatakan, ya habbada, duhai kiranya, naumul akyas, tidurnya orang yang berakal, wa iftaruhum, dan bukanya dari saum, berbukanya mereka dari saum, itu lebih afdal, lebih utama, lebih mulia. Kaifa yakbanun, maka bagaimana kiranya ketika banyak orang yang tertipu dengan begadangnya orang yang jahil dan saumnya orang yang jahil. Jadi tidurnya orang yang berakal dan berbukanya mereka, atau katakanlah tidak puasanya mereka, itu jauh lebih afdal, jauh lebih baik keadaannya dibandingkan dengan begadangnya orang yang jahil dan berpuasanya mereka. Karena memang tidak sebanding antara yang berakal dengan yang jahil. Orang yang berakal adalah orang yang melakukan segala sesuatu dengan pengetahuannya, sedangkan orang jahil tidak demikian. Lebih cenderung melakukan segala sesuatu berdasarkan perasaannya. Kemudian kata Abu Darda, wala mithqalu dzarratin min burrin ma'at taqwa wa yaqinin a'zamu. Kebajikan yang beratnya hanya seperti biji dzarrah, bila disertai dengan takwa dan yakin, maka itu jauh lebih agung, jauh lebih afdol, jauh lebih kuat dibandingkan dengan ibadah semisal gunung yang besar yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu. Yang dilakukan oleh orang-orang yang tertipu. Nah, apa yang disampaikan oleh sahabat Abu Darda ini juga sama berhubungan dengan keutamaan Islam. Keutamaan Islam. Seorang Muslim yang berpegang teguh dengan keislamannya, melakukan amal soleh sesuai dengan perintah agamanya, tentu keadaannya lebih afdal, lebih utama dibandingkan dengan orang-orang yang tidak menjadikan Islam sebagai agamanya dan beramal tidak berdasarkan syariat Islam. Kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu taala beliau mengatakan, al maqsudu min hadza annallaha ja'ala hadzal islam huwa afdalul adyan. Maksud dari semua riwayat yang telah disebutkan tadi adalah penjelasan bahwa Allah telah menjadikan Islam ini sebagai agama yang paling afdal. Allah telah menjadikan Islam ini sebagai agama yang paling afdal. Agama yang paling utama. Keutamaan yang ada dalam Islam ini menular kepada orang-orang yang beragama dengan agama Islam. Kalau agamanya memiliki keutamaan, maka para pemeluknya pun secara otomatis akan mendapatkan keutamaan. Jadi keutamaannya ada dua. Pertama, keutamaan dari sisi agama Islam itu sendiri. Yang kedua, keutamaan orang-orang yang memeluk dinul Islam. Qala wa huwa dinullah alladhi bihi sa'adatu wan najat. Islam adalah agama Allah alladhi bihi sa'adah wan najat, yang padanya terdapat as-sa'adah, kebahagiaan, wan najat, dan keselamatan. Kebahagiaan dan keselamatan. Qala wa annal 'abda law tamassaka bihi wastaqama 'alaihi lahul jannatu wal karamatu. Dan seorang hamba andai dia berpegang teguh dan istiqomah di atas Islam, maka akan diberikan kepadanya surga, wal karamah, dan kemuliaan. Wa anna ijtihadatil 'abdi fi salatin aw shaumin aw ghairi dzalika 'ala ghairi sunnah la yanfa'uhu. Kemudian kata Syekh bin Baz, dan sesungguhnya kesungguhan-kesungguhan yang dilakukan oleh seorang hamba seperti ketika melakukan sholat, saum, atau selain itu, bila tidak di atas sunnah dan Islam, maka semua itu menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Semua itu menjadi sesuatu yang tidak. Gimana dilanjut tadi? Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmat-nikmat-Ku dan telah aku ridai untuk kalian Islam sebagai agama. Allah juga berfirman, wa may yabtaghi ghayral islam din wa ghayral islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang lebih cenderung memilih selain agama Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia di akhirat nanti justru termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Dari apa yang diuraikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala tadi, setidaknya kita dapat kesimpulan. Satu, bukti Islam sebagai agama yang paling baik adalah bahwa Islam agama yang membawa keselamatan dan kebahagiaan. Kemudian yang kedua, siapapun yang menjadikan Islam sebagai agamanya, maka akan dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan. Yang ketiga, setiap amalan yang dilakukan di dalam Islam, setiap amalan yang dilakukan di dalam Islam yang sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka akan membuahkan pahala yang besar. Meskipun amalan tersebut amalan yang sederhana. Meskipun amalan tersebut adalah amalan yang sederhana. Nah, itu diantaranya tiga kesimpulan yang bisa kita ambil dari apa yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Kemudian kata beliau, fal wajibu ala jami'il mukallafin at-tamassuk bil Islam wal ijtihadu fi ta'atillah. Maka yang wajib bagi seluruh mukallaf, yang wajib bagi seluruh mukallaf ialah berpegang teguh dengan Islam dan bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Hadza huwa tariqun najat. Inilah jalan keselamatan. Wa hadza huwa tariqus sa'adah. Dan inilah jalan kebahagiaan. Fal iqtisadu fil Islam was-sayru alaihi bil qalil khairun min ijtihadi fihi bil katsir fi ghairi Islam wa fi ghairi sunnah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maka kata Syekh, al-iqtisad fil Islam, sederhana di dalam Islam, sederhana dalam artian selalu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan di dalam Islam. Bukan berarti sederhana di sini cenderung berleha-leha, menyepelekan sebagian dari ajaran-ajaran Islam. Tapi yang dimaksud dengan sederhana ini adalah selalu sesuai dengan apa yang telah disyariatkan oleh Islam atau di dalam Islam. Maka sederhana di dalam Islam dan berjalan di atasnya bil qalil, dengan sesuatu yang sedikit. Artinya mengamalkan amalan yang sederhana, amalan yang kecil, itu jauh lebih baik daripada bersungguh-sungguh melakukan sesuatu yang besar, yang banyak, tetapi tidak di atas Islam dan tidak di atas sunnah. Nah, wala haula wala quwata illa billah. Ini akhir dari ta'liq atau catatan yang disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah. Berikutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah menyebut bab yang kedua, babun wujubud dukhuli fil Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Wajibnya masuk ke dalam Islam. Jadi yang pertama, bab pertama tentang keutamaan Islam. Sudah jelas sekali berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang secara tegas menjelaskan tentang keutamaan Islam dan sekaligus keutamaan orang-orang yang memeluk dinul Islam. Berikutnya, bab wujub dukhul fil Islam. Bab wajibnya masuk ke dalam Islam. Ini antara bab yang pertama dengan bab yang kedua, sesungguhnya ada hubungan ya. Ada hubungan yang sangat kuat sekali. Karena biasanya seseorang kalau sudah dikasih tahu bahwa dalam sesuatu itu ada keutamaan, maka akan bersemangat untuk dapat meraihnya. Bersemangat untuk dapat meraihnya. Sebelum beliau Syekh Muhammad menyebutkan bab wajibnya masuk ke dalam Islam, disebutkan dulu bahwa Islam itu memiliki keutamaan. Ya, Islam ini memiliki keutamaan dan ini menunjukkan bagaimana faqihnya beliau. Bagaimana tingkat keilmuan beliau rahimahullahu taala. Qala wa qaulullah taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Seperti ayat yang tadi dikutip oleh Syekh bin Baz. Ya. "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan," barang siapa yang menghendaki agama selain Islam, lebih cenderung memilih agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Dan dia nanti di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang merugi. Ya. Ayat ini secara tidak langsung, ada isyarat dari Allah Azza wa Jal agar memprioritaskan Islam sebagai agama. Masuklah ke dalam agama Islam. Jangan masuk ke dalam agama-agama yang lain. Karena akan berakhir pada kerugian. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di surat Ali Imran ayat yang ke-19, kalau tadi ayat yang ke-85, qala inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan legitimasi oleh dari Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Ya, adalah Islam. Maka tidak salah kalau orang-orang Islam mengatakan agama yang paling benar itu agama Islam. Sebab Allah sendiri sudah menegaskan bahwa agama yang ada di sisi Allah itu adalah Islam. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan sebuah riwayat dari sahabat Ibnu Abbas. Kata sahabat Ibnu Abbas, dulu kaum musyrikin itu sangat bangga sekali terhadap agama nenek-nenek moyangnya. Ya, sangat bangga sekali. Mereka mengatakan dinuna ahak, dinuna afdol. Agama kami adalah agama yang paling benar, agama kami adalah agama yang paling afdol. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membantah pernyataan mereka dengan menurunkan firman-Nya ini, inna dina indallahil Islam. Jadi sebab turun ayat ini adalah ketika kaum musyrikin merasa bangga dengan agama nenek moyangnya. Dibantah oleh Allah. Ya, yang benar itu adalah Islam. Inna dina indallahil Islam. Qala Allah Ta'ala berikutnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Yang dimaksud jalan yang lurus di sini adalah Islam, enggak ada yang lainnya. Inilah jalan yang lurus, yakni Islam. Fattabi'uhu, ikutilah Islam itu. Masuk ke dalam Islam. Wala tattabi'us subula, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabili, karena hanya akan memisahkan kalian dari jalan Allah Azza wa Jal. Qala Mujahid, Imam Mujahid mengatakan as-subul, jalan-jalan yang lain yang dimaksud adalah al-bida'u wasyubuhat, kebid'ahan-kebid'ahan dan syubhat-syubhat. Naam. Ini beberapa ayat yang dikutip oleh Syekh di bab ini. Kemudian beliau beralih ke penyebutan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antara lain pertama, an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Wa fi lafdhin qala man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa raddun. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami ini, yang dimaksud dengan dalam urusan kami ini adalah Islam. Barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam Islam, laisa minhu, yang tidak termasuk ke dalamnya atau laisa fihi fahuwa raddun, maka itu adalah perkara yang tertolak. Akhrajahu Al-Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dalam lafaz lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tetapi tidak ada contohnya dari kami, amalan tersebut tidak berasal dari Islam, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Nah, riwayat ini juga sama. Riwayat yang isinya isyarat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar masuk ke dalam Islam, agar masuk ke dalam Islam, beramal dengan amalan-amalan Islam yang memang telah disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala walil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man yaba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Dalam riwayat Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda kullu ummati yadkhuluna al-jannata. Seluruh umatku, mereka akan masuk surga illa man aba, kecuali yang enggan. Para sahabat kemudian bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau menjawab, barang siapa yang taat kepadaku maka akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah orang yang enggan. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini adalah sebagai bentuk ketegasan bahwa masuk ke dalam Islam itu berarti mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Tidak ada Islam jika tidak ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Islam adalah sunnah dan sunnah adalah Islam. Naam. Qala wa fi sahihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nas ila Allah thalathatun mulhidun fil haram wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah wa muttalibu damim ri'i muslimin bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Dalam Sahih Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda abghadun nas ila Allah thalathatun. Manusia yang paling dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada tiga golongan. Yang pertama, mulhidun fil haram, yang melakukan tindakan penyimpangan di tanah suci, melakukan kekejian, kemaksiatan, pelanggaran-pelanggaran terhadap Allah Azza wa Jal di tanah suci. Kemudian yang kedua, wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Yang kedua, golongan kedua adalah yang menghendaki atau menyenangi kebiasaan jahiliyah di dalam Islam, menyenangi, menginginkan untuk terus mengamalkan kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Sementara Islam datang itu menghapus segala macam kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang bertolak belakang dengan syariat. Sampai Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan bahwa kullu amril jahiliyah maudhu'un tahta qadami. Semua kebiasaan yang ada pada masa jahiliyah tempatnya ada di bawah telapak kakiku. Tempatnya ada di bawah telapak kakiku. Jadi Islam datang itu benar-benar menghapus sunnah-sunnah, kebiasaan-kebiasaan, adat-adat jahiliyah. Maka kalau ada orang yang masih gandrung, yang masih senang, yang masih berkeinginan untuk mempraktekan, mengamalkan, menjalankan sunnah jahiliyah, berarti ya, mereka adalah orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wa mutalibu dami mri'in muslimin bighairi haqqin. Yang ketiga adalah golongan yang menuntut darah seorang muslim tanpa hak. Menuntut darah seorang muslim tanpa hak, liyuhri qadamahu. Untuk tujuan membunuhnya, mengocorkan darahnya. Nah, melakukan pembunuhan dengan alasan yang tidak benar. Inilah tiga golongan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, asy-syahid wa mubtagin fil islami sunnatal jahiliyah. Yang menjadi inti pembahasan yang ada hubungannya dengan bab adalah apa yang disebutkan tadi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang adanya orang-orang yang menghendaki atau menginginkan, mencintai, bersemangat untuk tetap melakukan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah di dalam Islam. Di dalam Islam. Ya. Karena orang yang seperti itu berarti orang yang belum dikatakan masuk ke dalam Islam. Sekalipun menyatakan diri sebagai seorang Muslim. Ya. Sebab jahiliyah itu adalah segala sesuatu yang berlawanan, menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala wa annal wajiba 'alal 'abdi at-tamassuk bil Islam. Kemudian kata Syekh, yang wajib bagi setiap hamba adalah berpegang teguh kepada Islam. Wal hadzar min sunanil jahiliyah, dan waspada menjauh dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Ya. Fal amal bil Islam, maka sebaiknya mengamalkan Islam walau qalla, sekalipun ya tidak banyak amalannya. Huwal ladzi yanfa'u, itulah yang akan memberi manfaat. Ya. Dalam Islam itu yang dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya. Ini dalam Islam. Yang dilihat adalah kualitas, bukan kuantitas. Ya. Amalan itu walaupun sedikit, kecil, tapi betul-betul sesuai dengan syariat Islam, maka itu jauh lebih besar manfaatnya. Dibandingkan dengan amalan yang besar, tetapi justru bertolak belakang dengan Islam. Nah. Qala ammal ijtihadu fi ghairi al-islam wa ghairi sunnah yadur wa la yanfa. Kata Syekh, adapun bersungguh-sungguh fi ghairi al-islam, di luar Islam, bersungguh-sungguh fi ghairi sunnah, di luar sunnah, yadur wa la yanfa, ini akan membahayakan dan tidak akan memberi manfaat sama sekali. Ya. Fal wajibu ala jami'il mukallafin at-tamassuk bil Islam wa at-taqayyud bidinillah. Maka yang wajib atas seluruh mukallaf adalah berpegang teguh kepada Islam dan mengikatkan diri dengan agama Allah. Wassairu alaihi fi kulli syai'in, dan berjalan di atas Islam dalam segala perkara. Ikhlasan lillah wa mutaba'atan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ikhlas karena Allah dan ittiba kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, jadi perintah untuk masuk ke dalam Islam ya, setelah mengetahui keutamaan dinul Islam adalah beramal ya, dengan amalan-amalan Islam. Nah, karena itulah yang akan memberi manfaat. Tanpa dilihat apakah amalannya itu besar atau kecil. Karena yang kecil saja dalam Islam itu sangat besar manfaatnya. Apalagi yang besar. Nah. Berikutnya, qala al-mu'allif rahimahullah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Sunnatul jahiliyati yandariju fiha kulla jahiliyatin mutlaqatin aw muqayyadah. Ay fi syakhsin duna syakhsin kitabiyatin aw wathaniyatin aw ghairihima min kulli mukhalafatin lima jaa bihil mursalun. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan qauluhu sunnatul jahiliyah, yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah, yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah, yan dariju fiha kulla jahiliyatin, masuk ke dalamnya segala macam bentuk jahiliyah. Yang dimaksud dengan sunnah jahiliyah itu masuk ke dalamnya segala macam bentuk jahiliyah, baik yang mutlak ataupun yang muqayyad, baik yang sifatnya umum ataupun yang sifatnya terikat. Ay fi syakhsin duna syakhsin, dalam artian ada pada individu tertentu. Kitabiyatin aw wathaniyatin, baik kitabiyah ahli kitab aw wathaniyah atau penyembah berhala atau selain keduanya, yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh para rasul. Jadi kalimat sunnah jahiliyah ini sifatnya umum, segala perkara jahiliyah, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Nah, umum dalam artian segala sesuatu yang menyelisihi apa yang telah dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pada dasarnya semua yang bertentangan dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebut jahiliyah. Atau yang bersifat khusus, terikat, maksudnya yang dilakukan oleh sebagian orang tidak dilakukan oleh sebagian yang lain, yang ada pada individu tertentu. Nah, seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ada empat perkara, ini termasuk kebiasaan jahiliyah, tetapi tidak ditinggalkan oleh umat ini. Di antara empat perkara itu adalah an-niyahatu alal mayyit, meratapi mayyit, kemudian berbangga dengan nasab atau keturunan. Ya. Ini dilakukan oleh sebagian dari kalangan umat ini. Nah, qala wa fi sahihi an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu qala ya ma'syaral qurra istaqimu فإن استقمتم فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, ya ma'syaral qurra, ya ma'syara al-qurra, wahai segenap al-qurra. Al-qurra yang dimaksud adalah para ulama, alim, orang-orang yang berilmu. Istaqimu, istiqomahlah kalian. Fa in istaqamtum jika kalian istiqomah, faqad sabaqtum sabqan ba'ida, maka kalian telah mendahului siapa saja ya, dengan jarak yang sangat jauh. Fa in akhadtum yaminan wa shimalan, tetapi kalau kalian mulai berbelok ke kanan dan ke kiri, laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, maka sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang juga sangat jauh. Ya. Ini seruan untuk istiqamah di atas Islam. Orang yang masuk ke dalam Islam berarti dituntut untuk istiqamah di atasnya. Ya. Dituntut untuk istiqamah di atasnya. Ya ma'syaral qurra, wahai segenap al-qurra, kata sahabat Hudzaifah. Segenap para ulama, segenap alim, segenap orang-orang yang berilmu, segenap orang-orang yang berpengetahuan, istiqimu, istiqomahlah kalian. Maksudnya istiqomah di atas Islam. Karena kalau kalian istiqomah, maka sungguh kalian telah mendahului siapa saja dengan jarak yang jauh. Tapi kalau kalian mulai cenderung berbelok ke kanan, ke kiri, gambaran dari tidak istiqomah itu adalah mulai belok ke kanan dan ke kiri. Jalannya tidak lurus. Jalannya tidak lurus. Dalam hal apapun, kalau kita menyebut kata istiqomah, maka pasti ya, pasti kita akan mengatakan kalau istiqomah itu lurus. Ya, kalau istiqomah itu lurus, seseorang komitmen tetap ada di satu jalan. Lawan dari istiqomah adalah bengkok. Lawan dari istiqomah adalah bengkok alias tidak lurus. Maka dikatakan di sini, fa in akhadtum yaminan wa shimalan, kalau kalian mulai berbelok ke kanan dan ke kiri, artinya jalannya sudah bengkok. Bisa ke kanan bengkoknya, bisa juga ke kiri. Laqad dhalaltum dhalalan ba'ida, sungguh kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Bukti bahwa jalan yang lurus atau istiqomah itu jalan yang lurus adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari sahabat Ibnu Mas'ud ketika beliau membaca ayat wa anna hadza sirati mustaqiman, inilah jalanku yang lurus. Beliau membuat garis yang ternyata lurus garisnya. Ya. Wa anna hadza sirati mustaqim. Beliau bikin garis lurus, kemudian beliau mengatakan bahwa ini adalah jalan yang lurus, mustaqim. Mustaqim dari kata istiqomah. Ya. Nah. Kemudian Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan makna istiqomu yakni alat tariq. Makna istiqomahlah kalian maksudnya alat tariq, istiqomah di atas jalan. Di atas Islam. Wal qurra, sedangkan yang dimaksud dengan qurra yakni ulama adalah para ulama, wa talabatul ilm, dan juga masuk ke dalamnya para penuntut ilmu. Ai istaqimu ala dinillah, maksudnya istiqomahlah kalian semua di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, penting bagi para ulama, bagi para penuntut ilmu untuk istiqomah. Kenapa? Karena mereka ini adalah qudwah. Mereka ini adalah contoh. Mereka ini adalah panutan. Nah, kalau para ulama-nya tidak istiqomah, para penuntut ilmunya tidak istiqomah, maka bagaimana pula keadaan awamun nas? Keadaan manusia secara umum. Ya. Karena baiknya manusia adalah ketika ada para ulama yang istiqomah. Ketika ada para ulama yang istiqomah atau ketika ada para penuntut ilmu yang istiqomah. Kalau tidak ada mereka, maka bisa dibayangkan seperti apa keburukan-keburukan yang terjadi di tengah-tengah manusia. La yazalun nas bi khairin ma adhamu ulama'ahum. Manusia itu akan tetap baik keadaannya selama mereka menghormati, memuliakan para ulamanya. Para ulama yang layak dihormati, dimuliakan adalah para ulama yang istiqamah. Fa in istaqama al-'abdu faqad sabaqa sabqan ba'ida wa in hada yaminan wa shimalan faqad dhalla dhalalan ba'ida. Jika seseorang istiqamah, maka sungguh dia telah mendahului siapapun dengan sangat jauh, dan apabila berpaling ke kanan dan ke kiri, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Fal wajibu at-tamassuku bima syara'ahu Allah wal hadar mimma dhammallah. Oleh karena itu yang wajib adalah berpegang teguh kepada apa yang telah Allah syariatkan dan waspada dari segala hal yang telah Allah Subhanahu wa taala cela. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala cela adalah mengadakan perkara-perkara yang baru di dalam agama yang tidak disyariatkan sama sekali. Seperti disinggung dalam firman Allah di Quran surat Asy-Syura ayat yang ke-21. Am lahum syuraka syara'u lahum minad-din ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki syarikat di samping Allah yang syarikat-syarikat itu membuat syariat tersendiri di dalam agama Allah, ma lam ya'zan bihillah, yang Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak mengizinkannya. Maka fakun 'ala at-tariqi walau muqtasidan. Tetaplah berada di atas jalan yang lurus, di atas Islam, di atas sunnah, walau muqtasidan, walaupun sederhana. Walaupun sederhana. Sedikit amalan. Tapi kalau berada di atas Islam, di atas sunnah, maka itu menjadi satu kebaikan yang sangat berharga. Fakun 'ala at-tariq walau muqtasidan ma'al abrar al-muqtasidin. Bersama dengan orang-orang yang baik. Khairun min an yasluka turuq al-munharifah 'anil huda. Itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seseorang yang menempuh jalan al-munharifah, yang menyimpang 'anil huda, dari petunjuk yang benar. Li'annaha tudilluhu wa tub'iduhu 'anillahi 'azza wa jall. Karena yang demikian itu dapat menyesatkannya dan menjauhkannya dari Allah Azza wa Jal. Bal sahibul huda wa in dhalama nafsahu bi ba'dil ma'asi fa huwa 'ala tariqin najat. Bahkan kata Syekh bin Baz, orang yang telah mendapatkan petunjuk, walaupun dia mendolimi dirinya dengan sebagian kemaksiatan yang dilakukannya, maka dia tetap berada di atas jalan yang lurus. Jadi, lakin man saru ala ghairil Islam, akan tetapi siapa saja yang menempuh jalan selain Islam, wabtago fil islami sunnatal jahiliyah, dan lebih memilih sunnah jahiliyah di dalam Islam, fahuwa fi tariqil halak, maka ia berada di jalan yang binasa atau yang akan membinasakan. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afiyah wassalamah, kesehatan dan keselamatan. Untuk kajian Fadhlul Islam kita cukupkan sampai di sini. Selanjutnya kita bahas kitab Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.